Joni kesiangan bersiul tanda girang dapat cium sayang dari istrinya yang merengek manja minta kacamata penutup papaya janjikan papaya janjikan papa Joni kesal lalu masuk si istri datang mengajak senam malam. Buset dong. Oka Joni sudah bosan istri yang sekarang awas ya jemput kongeyan. Asik deh. Tapi tante seberang jalan sudah menjanjikan Joni tuh bermalam dengan imbalan telur setengah matang. Pintu depan digedor-gedor orang. Hohohon si datang membawa perlindungan. Joni kelimpungan masuk kolong ranjang. Joni kesiangan. Joni kesiangan. Joni, Joni, disuruh kesiangan, malah kesorean. Disuruh kesorean, malah kesiangan. Gimana sih, Joni?